Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjilid Quran. Allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatullahi wassalamu ala man kana khuluquhul Quran. Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna fahma al-Quran wa rizukna hubba al-Quran wa rizukna mahtaba bil-Quran. Allahumma usurna yaumal kiamat ima usurati ahli al-Quran. Allahumma ya Rabbana wa ya khafir al-dunub ifir dunub wa ya mufarrik al-gurub ifarrik al-gurub wa ya satir al-uyub istur al-uyub ya allam al-uyub. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Muslimat, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita harus terus dan meningkatkan syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk beristiqomah kita di setiap sore di bulan Ramadan ini untuk bersama-sama belajar mencintai Al-Qur'an. Belajar beradab dengan Al-Qur'an. Belajar sambung dengan Al-Quran. Dan sungguh, dengan Al-Quran inilah keselamatan kita. Membaca Al-Quran tidak faham ada pahalanya. Apalagi dengan pemahaman. Dan sungguh, luas sekali ilmu di dalam Al-Quran. Sehingga dikatakan bahwa jika ada orang membaca Al-Quran lalu merenungi, kemudian dia bisa faham satu makna. Kemudian dia membaca lagi yang kedua, dia bisa paham makna yang lain, bukan yang pertama tadi. Dan begitu dia membaca yang ketiga, dia akan mendapatkan pemahaman yang baru lagi, dan begitulah luasnya Al-Quran. Luasnya Al-Quran. Agar perlu kita terus dan terus belajar bagaimana kita bisa tatabur merenungi dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar hati kita sejuk dengan Al-Quran. Sebab ada orang baca Al-Quran itu hanya sekadar ya daripada tidak baca, tapi kita ingin membaca Al-Quran penuh kerinduan kepada Al-Quran. Dan tanda rindu kepada Al-Quran adalah tentu dengan penuh tata krama adab di saat membaca Al-Quran. Dan semuanya itu dituangkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan ini yang saat ini kita baca. Kita lanjutkan, mari kita langsung saja. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bitarin amin fi babi adabil qira'ati ila anqal fi faslin faslun bil idarati fil idarati bil Qur'an. Setelah kemarin berbicara bahwasanya sebisa mungkin kita memperbanyak perkumpulan untuk membaca Al-Qur'an. Dan bagi orang yang mengkoordinir, mengumpulkan pun mendapatkan pahala besar. Maka jangan sampai kita ketinggalan, kita harus berlomba-lomba untuk ini. Di rumah kita ada perkumpulan Al-Quran. Baik secara sempurna 30 juz atau mungkin hanya sebagian surat. Berkumpullah untuk membaca Al-Quran. Ada sebagian orang mengumpulkan orang untuk membaca surat Waqiah. Sebagian orang lain mengumpulkan untuk membaca surat Yasin. Sebagian lagi untuk membaca surat Kahfi, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan memang kalau bisa dihimbau yang dibaca bukan satu surat saja, tapi banyak surat, kalau perlu Al-Quran penuh. Yang jelas membuat satu perkumpulan, kelompok untuk membaca Al-Quran itulah kemuliaan, dan itu sudah dibahas oleh Imam Nawawi pada pertemuan yang lalu. Faslun fil idarati idarati bil Qur'ani. Fasal-fasal fil idarati, di dalam cara membaca Al-Quran dengan idaroh. Fil idarati, tentang idarah bil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Idarah adalah membaca Al-Qur'an muter, bergantian itu. Jadi kalau kita membuat lingkaran begitu, jadi baca Al-Quran gantian satu, yang lain dengar, pindah lagi satu lagi, yang lain dengar, pindah lagi satu, yang lain dengar, terus muter. Adar yadir idarah, ini kayak muter. Jadi gantian membaca itu bagaimana? Bahwa maksudnya idarah itu, ayyajtami'a jama'atun, berkumpul sekelompok orang. Ayyajtami'a, berkumpul jama'atun, sekelompok orang. Yakra'u, membaca, ba'duhum ashron, sebagian mereka 10 juz. Membaca 10 juz. Ini kayaknya para hufat ini. Au juz'an, atau 1 juz. Au ghairu dhalika, au ghairu dhalika, au ghairu dhalika. Atau mungkin selempir-selempir, satu lembar-satu lembar. Tumma yaskutu, kemudian yang membaca tadi diam. Wa yakra'ul akhar, kemudian yang lain berikutnya membaca. Wa yakra'ul, dan membaca al-akhar yang lain. Kaitun tahal awalu, di mana tempat berhentinya yang pertama tadi, dilanjutkan yang kedua. Setelah dapat satu juz atau berapa saja, berhenti, dilanjutkan yang setelahnya. Tumma yakra'ul akhar, kemudian yang lain lagi baca, lanjutkan di mana berhenti sebelumnya, dia lanjutkan. Wa hadza jaizun hasanun, dan ini boleh-boleh saja. Memang pada awal tadarus yang ada pada zaman Nabi itu membaca, kemudian berhenti mendengar, ini membaca dari yang dibaca. Jadi tadarus itu ada model-model cara. Jadi yang pertama mungkin kami membaca satu juz, Anda mendengar. Kemudian Anda membaca juz yang kami baca, giliran kami mendengar. Saling mentasheh dan saling mendengar. Tapi jika ada cara yang semacam ini, dan ini yang banyak terjadi di musola dan masjid kita, bergiliran muter begitu. Tapi yang lain dengar, bukan makan seperti yang kemarin ditanyakan itu. Yang lain banget. Jadi yang satu baca, yang lain jalan-jalan. Gilirannya langsung duduk nanti sambil makan, ngobrol. Kadang-kadang nggak punya adab lagi, yang lainnya ketawa-ketawa. Ya ini yang nggak benar, yang dilarang oleh Imam Nawawi, yang dijelaskan Nawawi, jangan begitu. Jadi semuanya mendengar. Jadi memang lidahnya tidak membaca Al-Quran, tapi matanya baca, melihat. Telinganya dengar. Bukan satu baca, di mic, masjid, kayaknya orang banyak, tapi yang lain tidur satu. Nanti giliran bangun ya. Bangun, bangun, bangun. Jadi fadilah faedahnya kurang banyak begitu tuh. Wa qutila Malikun rahimahullahu, telah ditanya Imam Malik rahimahullahu taala anhu tentang cara baca kayak begini. Faqala, beliau menjawab, la ba'sa bihi, apa-apa. Jadi boleh dengan cara begitu ya, dan umum dilakukan di tempat kita. Jadi bukan harus mengulang, tapi melanjutkan. Mungkin halaman yang pertama, yang kedua, halaman kedua, dilanjutkan begitu berputar sampai nanti selesai. Baik, faslun fasal. Firab istauti bil Qur'an, tentang mengangkat suara dengan membaca Al-Qur'an. Wa hadza faslun muhimmun, ini fasal yang amat penting. Yambahi sayukiyanya ayyuk tanabihi, untuk diperhatikan. Ini fasal penting yang perlu diperhatikan. I'lam, ketahuilah olehmu, wahai orang yang ingin membaca Al-Quran, annahu, sesungguhnya ja'at, telah datang, ahaditu, hadis katiratun, yang banyak telah datang, hadis banyak sekali, fisahihi, yang di dalam disebut dendam ke dalam kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, wahairi, dan yang lainnya, dalatun, yang menunjukkan, hadis-hadis yang menunjukkan, ala istihbabi, akan kesunnahan, akan anjuran rafis sauti, mengangkat suara, bil qiraati, dengan membaca Al-Quran, kesunnahan mengangkat suara di dalam membaca Al-Quran. Waja'at, dan telah datang juga, atharun, riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, dalata, kalau ada, kalau sahih hadis dijajar dengan athar, maka athar itu maknanya omongan para sahabat Nabi, omongan para tabi'in. Dalatun, yang menunjukkan, ala istikbabil ikhwa'i, tentang kesunahan pelan-pelan ada. Wahibdis sawti, dan merendahkan suara ada. Riwayat hadis banyak menyebutkan tentang mengeraskan suara, tapi ada riwayat dari para sahabat dan para tabi'in meringan, melirihkan suara. Wasanadkuru, dan kami akan menyebutkan minha daripada dalil-dalil tersebut, tarafan yasiran, bagian kecil, isyaratan sebagai isyarat ila asriha, isyarat mengisyaratkan ila asriha kepada asal dalil-dalil yang banyak. Jadi aku sebut sekelumit saja, tidak aku sebut semuanya insyaallah taala insyaallah. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama'i, qala, berkata siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, wa ghairuhu, dan juga selain beliau menyebutkan, min al-ulama'i, dari para ulama, wa tariqul jamni bainal akhbari wal athar, cara menggabungkan antara hadis yang menunjukkan mengangkat suara itu sunnah, wal athari, dan juga riwayat dari para sahabat yang menyebutkan melirihkan suara dalam Al-Qur'an. Ini al-mukhtalifati, yang beda-beda riwayat tadi, bagaimana fi hada, dalam hal ini gimana cara menggabungkan, ada hadis mengangkat suara, ada, tapi ada riwayat dari sahabat Nabi melirihkan suara. Dijawab, in kana al-israru ab'ad min ar-riya'i, jika israr melirihkan suara itu ab'ad, jauh, min ar-riya'i, dari riya', maksudnya kalau melirihkan suara lebih selamat dari riya', fawwa afdalu, maka itu lebih bagus. Melirihkan suara, kalau memang melirihkan suara itu lebih mengaman dari riya', maka lebih bagus melirihkan suara, fi haqqi man, bagi orang, ya khafu, yang takut, dzalika riya', bagi orang yang takut terjerumus dalam bab riya', kalau ternyata pelan-pelan membacanya itu menyelamatkannya dari riya', maka lebih bagus pelan-pelan. Wa illam yakhaf, kalau dia tidak takut riya', riya', maksudnya orang yang sudah aman, bil jahri, dengan mengeraskan suara, wa raf'is sauti, dan mengangkat suara, fal jahru wa raf'us sauti, maka mengeraskan dan mengangkat suara, afdalu, bagus, lebih bagus, li'annal amala fihi aktar, sebab amal pekerjaan di situ lebih banyak, perlu tenaga sedikit, kalau cuma diam-diam pelan-pelan itu enggak pakai tenaga, tapi keluarkan kalau bismillahirrahmanirrahim, beda dengan bismillahirrahmanirrahim, yang pakai bismillahirrahmanirrahim keluar tenaga, dan tenaga ada nilainya di hadapan Allah. Walianna fa'idatahu tata'adda, dan juga fa'idahnya kalau orang mengeraskan suara itu akan merembet ke tempat lain. Kalau kita baca lirik, bismillahirrahmanirrahim, yang dengar saya sendiri, tapi kalau saya keraskan 10 orang, 20 orang ikut mendengar, Allah. Tata'adda akan merembet, menular, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Kalau baca keras itu akan merembet ke yang lainnya. Wa naf'ul muta'addi, dan manfaat yang meluas, manfaat yang menular kemana-mana atau yang merembet kemana-mana, itu afdalu, lebih utama, minal lazimi, dari manfaat yang enggak kemana-mana. Kalau saya membaca Al-Quran pelan, manfaatnya untuk diriku sendiri, tapi kalau aku keraskan manfaatnya orang banyak, manfaat untuk orang banyak lebih bagus daripada manfaat pribadi. Wali'annahu, dan ada lagi faedah kalau kita ngeraskan suara, kata Imam Ghazali dan lainnya, wali'annahu, dan sesungguhnya mengangkat suara, ngeraskan suara waktu baca Al-Quran itu, yugidu, bisa membangunkan, yugidu, bisa membangunkan, qalbal qari'i, hatinya orang-orang yang membaca, wa yajma'u hammahu, dan bisa mengumpulkan konsentrasinya, ilal fikri fihi, untuk merenunginya. Karena apa? Telinganya ditekan bismillah, jadi lebih konsentrasi. Wa yasrif sam'ahu ilaihi, dan akan mengarahkan sam'ahu, pendengarannya, kepada bacaannya sendiri. Dan lebih dari itu, wa yatradun nauma, bisa mengusir kantuk. Wa yazidu fin nasyati, lebih giat. Wa yugidu ghairahu min na'imin, bisa membangunkan yang lain yang lagi tidur untuk mau baca Al-Qur'an. Au ghafilin, atau orang lalai yang tadi bengong dengan Al-Qur'an, jadi ikut baca Al-Qur'an. Yunashitu, dan akan menjadikan dia semakin giat. Qalu, dan mereka para ulama termasuk Imam Ghazali berkata, wa mahma hadarahu syai'un min hadhin niyat, wa mahma, kapan hadarahu, bisa menghadirkan syai'un, sesuatu, min hadhin niyat, dari niat-niat yang macam-macam ini, untuk mengagungkan orang lain, untuk bisa kita usuk dalam kita merenunginya, bertadaburnya. Selagi ada hadir niat-niat ini, maka ketahuilah fal jahru, maka mengeraskan suara itu afdalu, lebih bagus. Ini dalam bukunya Imam Nawawi, dan bukunya Imam Nawawi itu dibaca oleh orang yang enggak senang mengeraskan suara itu. Wajib sama dari niat itu bahwa afal ajru, kalau memang niatnya tadi lengkap dihadirkan, mulai dari agar bisa konsentrasi, agar bisa mengingatkan orang lain, agar bisa macam-macam. Kalau niat itu dihadirkan semuanya, maka pahala pun berlipat-lipat, tabu'af akan berlipat-lipat al-ajru pahala. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada beliau. Walihada, oleh sebab itulah, oleh sebab inilah, kulna, kami katakan, al-qira'atu, membaca fil mushafi, di mushaf itu afdal, lebih bagus. Baca dengan melihat itu lebih bagus. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak. Kalau kita pakai hafalan, manfaatnya hanya untuk telinga saja, hanya untuk lidah, hanya untuk hati. Tapi kalau kita membaca, manfaatnya juga untuk mata. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin gede pahalanya. Pada hukmul mas'alati, itu sama permasalahannya. Intinya adalah semakin besar manfaatnya, maka semakin gede pahalanya. Termasuk kita berdengarkan melalui pengawas suara, itu juga sesuatu yang sangat baik. Karena apa? Orang pada lalai. Orang lalai sehingga mendengar itu. Nah, ini kalau kita pahami dari omongan Imam Nawawi. Wamal asharul mangkulatu fakathiratun, adapun riwayat-riwayat yang dinukil kathiratun, banyak tentang ini. Wa ana ushiru, dan aku akan mengisyaratkan ila atrafim min ba'diha, sekelumit-sekelumit dari sebagian berita-berita tersebut dari para sahabat Nabi. Thabata fis sahih, disebutkan dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma adinallahu li syai'in, Allah tidak mendengar li syai'in kepada sesuatu, ma adina, seperti men, Allah tidak, maksudnya Allah tidak senang mendengar kepada sesuatu, ma adina, seperti Allah mendengar li nabiyyin, kepada nabinya, hazanis sauti, yang bagus suaranya. Allah senang mendengar dari orang yang bagus suaranya. Yataghanna bil Qur'ani, memperbagus suaranya. Yataghanna, Imam Nawawi memaknai yataghanna itu yuhassin sautahu, memperbaiki suaranya. Bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Allah. Jadi memperbaiki suaranya dengan Al-Qur'an. Dengan lagu tapi yang benar, tartil yang lagu. Yajharu bihi, dan mengeraskan suara dengan Al-Quran. Tentunya masih dengan aturan-aturannya. Bukan mengikuti lagu kemudian keluar dari bacaan yang benar. Itu yang tidak benar. Jadi membaca suara, membaca Al-Quran dengan lagu seperti yang kita dengar di radio. Itu kan ada baca tartil-tartil. Itu indah. Ya begitu, suaranya enak. Tapi kalau sudah berubah menjadi mendayu-dayu, kadang-kadang matnya jadi berlalu. Berapa mat itu? Ada matnya siapa itu? Ada bacaan Al-Quran yang panjang itu. Coba cari imam siapa yang memperkenankan mat lebih dari 6 harokat. Mat dari mana? Masya Allah panjangnya. Kadang-kadang bangga dengan suaranya yang bagus bisa panjang itu. Panjang-panjang. Kalau menyenandung ke nasyid mah boleh. Kalau nasyid sanjungan-sanjungan kepada orang yang dimuliakan guru Rasul dan nasyid boleh. Tapi kalau Al-Quran jangan sampai. Yusabu, habu, amaya Allah. Dari mana itu semua? Gak ada bacaan kayak begitu. Ini harus perhatikan. Tapi kalau baca tartil dengan memenuhi huruf dan mat-matnya, itu penting, perlu. Apalagi dibarengin dengan suara yang indah, siapapun yang mendengar merasa nyaman. Makna azina istama'a mendengar. Wa isyarat illa ridha wal qabul, maksudnya Allah senang ridha dan qabul menerima. Wa Nabi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari, laqad utita, sungguh engkau telah diberi oleh Allah mizmaron, seruling, min mazamiri ali Daud, dari seruling-serulingnya keluarga Daud. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis sebelumnya tadi juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Abi Musa al-Asy'ari diberi suara bagus, bahkan sampai masyhur Asy'ariin itu. Keluarga daripada keluarga-keluarga Abu Musa al-Asy'ari itu suaranya bagus-bagus. Memang begitu ya, kadang-kadang keluarga si fulan itu suaranya bagus-bagus, ponaknya bagus, anaknya bagus, ini bagus-bagus. Ada yang suaranya Masya Allah cempreng-cempreng semuanya. Ya. Ada yang bagus-bagus. Ini Abu Musa al-Asy'ari ini suaranya bagus-bagus. Jadi Nabi Dawud itu punya keluarga, mereka itu punya masyhur dengan seruling-seruling yang indah. Sehingga kalau menyebut suara yang bagus itu adalah seruling dari serulingnya Nabi Daud. Jadi hei Abu Musa, engkau telah diberi oleh Allah seruling seperti serulingnya Nabi Daud. Bukan seruling ini, tapi suara yang bagus. Ada yang mengatakan mizmar Ali Daud itu adalah ya suaranya, bukan mizmar sesungguhnya. Jadi artinya, maksudnya orang ini Abu Musa, engkau telah diberi oleh Allah suara yang sangat bagus. Bagi riwayat dari Muslimin, riwayat dari Imam Muslim, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Abi Musa, raqad ra'aituni laqad ra'aitani laqad ra'aitani hai Abi Musa, engkau telah melihatku, wa ana astami'u, dan aku mendengar liqiraatika, bacaanmu al-Barihata tadi malam. Jadi sampai Nabi Muhammad mendengar, jadi diperdengarkan suaranya. Jadi bukan suaranya. Bagaimana Rasulullah bisa mendengar? Dan Rasulullah mendengar sampai Abi Musa tidak tahu. Ya, kalau mendengar sampai orangnya tidak tahu berarti jauh. Kalau Rasulullah mendengar Abi Musa kerasa berarti dengar. Ini menunjukkan bahasanya Abu Musa waktu itu kalau baca keras suaranya. Buktinya Rasulullah mendengar dari satu tempat, Abu Musa tidak menyadari. Rawahu Muslim aidan min riwayat Buraidah ibn al-Khusaib, diriwayatkan dari Imam Muslim juga oleh Imam Muslim dari riwayat Buraidah ibn Khusaib, wa an Fudalah, dari Fudalah ibn Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah menyebutkan Allah, lallahu ashaddu adhanan ila ar-rajuli al-hasan as-sawti bil Qur'ani yajharu bihi min sahibil qinati ila qinatihi, rawahu Ibnu Majah. Sungguh Allah lebih senang. Perbandingannya begini. Jangan salah paham. Allah lebih senang mendengar seorang laki-laki yang suaranya bagus dengan membaca Al-Quran dan dikeraskan suaranya. Melebihi daripada kesenangannya seorang tuan yang mempunyai budak menyenandungkan lagu yang sangat indah. Jadi ada orang yang punya hobi mendengar suara lagu-lagu dari budak. Dan dia menikmati betul. Budak yang suaranya bagus menyenandungkan syair buat tuannya. Maka ini senang. Akan tapi ini sebagai gambaran saja. Allah lebih senang dari itu semua. Maksudnya Allah sangat senang. Bukan berarti Allah mendengar senandungan biduan. Begitu. Salah paham itu. Ya. Jadi maksudnya perumpamaan senangnya Allah dengan orang yang membaca Al-Quran dengan suara bagus dan diangkat suaranya itu kayak begitu. Jadi artinya Allah sangat senang. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa juga radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inni, kata Rasulullah, la'arifu, sungguh aku tahu, aswata rufqatal asy'arin, aku itu bisa mengetahui suaranya rombongan Asy'ariin. Asy'ariin ini adalah keluarga besar dari Abi Musa al-Asy'ari. Bilaili, di tengah malam, hina yadkhulun, kalau masuk. Jadi kalau ada rombongan Asy'ariin itu masuk ke kampung atau ke kota ini, aku sadar, aku tahu. Cukup aku kenali dengan suaranya yang bagus, bagus itu. Kalau aku harus mencari rumahnya, justru di tengah malam enak. Wa arifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil laili, dan aku bisa mengenali manazilahum, rumah-rumah mereka, min aswatihim, dari suara mereka, bil Qur'ani, waktu baca Al-Qur'an bil laili, tengah malam. Jadi kalau pejam mata begini dimasukkan ke kampung itu langsung tahu ini adalah rumahnya Asy'ariin. Kenapa? Suaranya bagus dan membaca Al-Qur'an dengan mengangkat suara. Wa intulam aromana zilahum. Biarpun aku tidak bisa melihat, tidak tahu di siang harinya. Nabi Muhammad hatina nazalu bin nahar, tatkala mereka turun di siang hari. Jadi digambarkan begini. Hina nazalu, tatkala mereka turun di siang hari. Kalau seandainya di siang hari Nabi Muhammad tidak tahu ini rumahnya siapa. Tapi kalau berubah jadi malam terdengar suara Al-Quran, Nabi Muhammad langsung tahu kalau ini adalah suara ini rumahnya orang. Keluarga besarnya Abu Musa al-Ash'ari. Maknanya apa? Nabi Muhammad di jalan akan terdengar suara-suara. Berarti kalau baca Al-Quran dikeras, dikeraskan. Lah kalau baca Al-Qurannya tidak keras, tidak bakal kedengaran orang baca di rumah. Masa orang di jalan kedengaran ya. Baik, ini menunjukkan riwayat yang banyak ini Bukhari Muslim menunjukkan bahwa mengangkat suara di dalam membaca Al-Qur'an dengan memperbagus suara adalah diperkenankan. Wa anil Bara' bin Azib, diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Bara', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu hiyasilah Al-Qur'ana Al-Qur'an bi aswatikum, dengan suaramu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Wa an Ibni Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Sayyidina Ali. Annahu sami'a dajjatan nasi, beliau melihat gema suara manusia. Suara menggema. Fil masjid, di masjid. Yaqra'una Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi suara Al-Qur'an, suara menggema di dalam di masjid, yaqra'una Al-Qur'an. Faqala, kemudian Sayyidina Ali berkata, tuba, sebuah keberuntungan. Ya ula'i, mereka itu, kanu ahabban nasi ila Rasulillah, mereka menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, diangkat di masjid. Wa fi ithbatil jahri ahaditsu katiratun, adapun yang mengukuhkan mengeraskan suara itu hadisnya banyak sekali. Ithbatul jahri, yang mengukuhkan mengeraskan suara itu ahaditsu katiratun, hadis yang banyak. Wa mal akharu, adapun riwayat dari sahabat anis sahabati, dari para sahabat. Wa tabi'ina, dan para tabi'in, makanya akhar itu berita dari sahabat dan para tabi'in. Tabi'in yang datang setelah sahabat Nabi. Min aqwalihim, dari perkataan mereka. Wa af'alihim, dan omongan mereka sangat banyak. Fa'aktaru, lebih banyak. Min antuksar, dari untuk disebutkan. Terlalu banyak riwayat nukilan-nukilan dari para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengeraskan suara. Sehingga terlalu banyak untuk disebutkan. Wa ashhar min al-tudkar, lebih masyhur untuk disebutkan. Sangat banyak dan sangat masyhur. Wa hala kulluhu, ini semua adalah iman bagi orang. La yaqafu riyaan, yang tidak khawatir jatuh riya. Wala ijaban, tidak masuk bab ujub. Wala nahwahuma, dan tidak selain itu. Minal qabahihi, dari kejelekan-kejelekannya. Wala yu'di jama'atan, dan tidak mengganggu jama'ah yang lainnya. Bilabsi solatihim, dengan merancuhkan solat mereka. Watakhlitiha, dan merusak solat mereka. Watakhlitiha, dan mencampur menjadi rancuh alaihim kepada mereka. Asalan tidak mengganggu, tentu ini ada syarat-syarat yang begitu. Tapi kalau sudah semuanya tidak ada yang sholat, ataupun ada yang sholat tapi tidak terganggu karena bacaannya rapi. Dan kadang kita perlu menjelaskan makna mengganggu. Memang disebutkan, cuman biasanya diterjemahkan oleh orang yang dengki dan orang yang cinta itu beda. Orang baca Al-Quran di masjid, tapi kalau orang cinta kepada Al-Quran dia akan senang. Masya Allah, Al-Qurannya suaranya mengangkat suara. Dan kadang dibaca dengan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang rindu pada Allah. Subhanallah suaranya. Suaranya sama tapi didengar oleh orang yang hatinya ganggu. Nah, makanya kita ingin tahu bagaimana ada orang terganggu dengan Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang indah. Berbeda membaca Al-Qurannya jerit-jerit. Wah, tidak tahu kayak apa. Masa tidak bisa dicontoh? Kalau jelek, kalau dicontohkan ya. Masa nyontohnya jelek. Ada orang baca Al-Quran jerit-jerit begitu. Bikin orang pusing ya. Itulah masuk akal kalau orang terganggu. Tapi orang baca Al-Quran dengan suara bagus. Bagaimana ada orang terganggu zikir dibaca? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai suaranya menggema. Siapa yang merasa sakit hatinya oleh zikir kepada Allah? Kalau ada orang merasa terganggu, zikir ganggu. Oh. Memang ada jenis hamba-hamba yang terganggu oleh zikir. Zaman Nabi itu Abu Jahal. Terganggu. Iblis. Terganggu dengan zikir. Maka ada orang berzikir dengan suara yang kompak, indah, menggerakkan hati, menggugah hati. Lalu kok dikatakan ini adalah mengganggu, masya Allah. Jadi mengganggu itu kayak apa? Ilo. Wanil Amash, wakon nugil anjamatin minas salafi. Memang ada sekelompok dari ulama salaf memilih al-ikhfa'a untuk melirihkan suara likhawfihim, karena takut mereka mimma zakarnahu, dari apa yang kami sebutkan, dari dia, dari ujub. Fadil Ahmad diriwayatkan dari Ahmad qala, beliau berkata, dakhaltu aku masuk ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa yaqra'u fil mushafi, Ibrahim membaca mushaf. Ada satu ulama namanya Ibrahim membaca mushaf. Wastadana alaihi rajulun, kemudian ada orang yang minta izin, faghattahu, lalu menutupinya, waqala, dan berkata Ibrahim, la yara hadha anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Ibrahim itu membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang biasa di situ, suruh menurunkan satirnya, tutup, biar orang tidak tahu kalau aku membaca setiap saat. Jadi beliau itu membaca Al-Quran terus menerus. Pas ada tamu, Amas masuk, kemudian Ibrahim minta ada orang yang menutup. Jadi orang yang dekat dengan Ibrahim, Syekh Ibrahim ini suruh menutup. Kenapa? Biar tidak tahu kalau saya membaca Al-Quran terus. Nah, ini tujuan untuk menutupi agar tidak masuk bab riya, bab sombong. Ini adalah riwayat juga, tapi sudah jelas ya, sudah jelas. Ini ada riwayat juga dinukil dari beliau-beliau yang melirihkan suara. Tapi beliau tidak melarang kok. Wa Nabil Aliyah tadi dilihatkan dari Abil Aliyah, qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'ashabi Rasulillah, aku duduk bersama sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada para sahabat-sahabat beliau. Waqala rajulun minhum, berkata seorang dari mereka, qara'tul lailata kadza, aku tadi malam membaca begini. Waqalu, para sahabat yang lain berkata, ada hazzuka minhu, maka itu bagianmu dari baca, dari bagianmu, itulah bagianmu. Maksudnya apa? Waqala rajulun, jadi ada orang bercerita, aku tadi malam membaca Al-Quran dengan cara lirih pelan. Ya sudah, bagianmu lirih sudah. Kalau keras-keras. Jadi ada orang yang memang lirih dalam bacaannya. Wa yastadillu ha'ulai bihadithu Uqbah min Amir. Yang melirihkan suara itu berdalil juga dengan dalil yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Uqbah bin Amir mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yaqulu, berkata, Rasulullah bersabda, al-jahiru bil Qur'an, yang mengeraskan suara dalam bacaan Al-Qur'an, kal-jahiri bi sadaqati, seperti orang yang mengeraskan suara, orang yang terang-terangan dalam sedekah, wal musirru bil Qur'an, yang melirihkan suara Al-Qur'an, kal musirru, seperti orang yang mensirkan, merahasiakan bisadaqati, dalam sedekah. Sudah disepakati bahwa sedekah sirri itu sangat bagus, sedekah yang sembunyi. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa kalau ada orang mengeraskan suara itu seperti orang yang sedekah terang-terangan, ada pahalanya, tapi pahalanya masih kalah kalau pelan-pelan. Ini kan pendapat nih. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis tadi yang lainnya menunjukkan kerasnya. Dan riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Nasa'i. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, wa ma'na hadzal hadits, makna hadis ini, annalladzi yusirru bi qira'atil qur'ani, annalladzi yusirru, sesungguhnya mereka yang melirihkan bi qira'atil qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an itu, afdalu, lebih bagus, minalladzi yajharu biha, daripada yang mengeraskan biha dengan bacaan Al-Qur'an. Lianna sadaqatas sirri, sebab sadaqah sirri, sedekah yang sembunyi itu, afdalu, lebih utama, min ahlil, inda ahlil ilmi, menurut para ulama, min sadaqatil alaniyati, dari sadaqah terang-terangan. Qala, kemudian beliau berkata, wa innama ma'na hadzal hadis, akan dat innama, sesungguhnya ma'na hadzal hadis, ma'na hadis ini, inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu itu, likai ya'man ar-rajulu minal ujub, tujuannya adalah agar aman dari sifat ujub, bangga dengan bacaannya yang bagus, bangga dengan khatamnya 3 hari dalam satu juz seminggu, satu Quran seminggu. Lianna alladhi sirru bil amali, sebab sesungguhnya yang menyembunyikan di dalam beramal, la yukhafu alaihi, tidak dikhawatirkan masuk, minal ujubi bab ujub, kama yukhafu alaihi min ala niyatihi, seperti kekhawatiran waktu terang-terangan, kama yukhafu, seperti dikhawatirkan alaihi, kepada orang tersebut, min ala niyatihi, dengan terang-terangan. Ini ada riwayat. Tadi sudah diselaskan bahasanya mengeraskan suara adalah bagus, sunnah lebih utama. Cuman ada pendapat kayak begini ini. Dan Imam Nawawi memang selamanya adil terus. Jadi tidak pincang. Biarpun Imam Nawawi senang untuk mengeraskan suara, dengan hujah-hujahnya, tidak ditutup Imam Nawawi tidak dusta, tidak khianat. Tidak menyembunyikan pendapat orang yang mengatakan melirihkan suara itu lebih bagus. Dihadirkan. Jadi tadi jelas mengeraskan suara lebih bagus. Ini ada pendapat melirihkan suara lebih bagus. Qultu. Aku katakan, wa kullu hadza, semua ini, kata Imam Nawawi. Aku katakan, kata Imam Nawawi, wa kullu hadza, ini semua muafikun, sesuai lima taqaddama, seperti yang telah lalu takhiruhu, pengukuhannya telah aku sebutkan di awalil fasli. Itu semua tidak bertentangan dengan apa yang aku kukuhkan, aku cetuskan di awalil fasli, di awal fasl ini, minat tasili, dari rincian, wa annahu, sesungguhnya apa? In khafa bisababil jahri, kalau dia takut, in khafa, jika takut seseorang, bisababil jahri, karena mengeraskan suara, syai'an, sesuatu, mimma yukrahu, apa yang dia tidak inginkan, maksudnya kalau takut riak, takut ujub, maka lam yajhar, jangan mengeraskan, wa ilam yakaf, kalau aman hatimu untuk tidak masuk bab riak, ya la illam yakhaf, kalau tidak khawatir, ustuhibba, tetap disunnahkan lahu, bagi orang tersebut, al-jahru, mengeraskan suara, wa in kanatil qira'atu adda, wa in kanat, biarpun membaca, fi jama'atin, di dalam sekelompok orang, mujtami'ina, yang bareng-bareng kumpul, itu ta'akkada istibabul jahri, lebih dikukuhkan kesunahan mengeraskannya, lima qaddamnahu, kalau bareng-bareng tidak ada bab riya' di sini. Bagaimana riak bisa masuk? Wong bareng semuanya. Mau saya lebih undak bareng nih, enggak agak. Ujub pun enggak, sama-sama. Walima yahsul fi min naf'i ghairihim, dan akan walima, dan karena sesuatu yahsul yang didapat fihi, di dalam keadaan seperti itu, min naf'i ghairihim, manfaat untuk yang lainnya, wallahu a'lam. Jadi kalau mengeraskan suara dengan bareng-bareng itu manfaatnya bisa sampai kepada yang lainnya, wallahu a'lam bisawab. Jadi jelas ya, kesimpulannya mengeraskan suara dengan mengindahkan suara itu dihimbau. Kemudian memang ada orang berpendapat jangan mengeraskan suara, itu ada. Tapi tetap disimpulkan oleh Imam Nawawi, mengeraskan suara tetap lebih bagus. Membaca dengan bareng-bareng tetap lebih bagus karena manfaatnya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini masalah membaca surat, ketika membaca surat di dalam sholat, lalu berulang kali si imam itu membaca itu salah, bacaan surat pendek itu salah, jadi kurang satu. Begitu saya tegur, jangan langsung fa'idah furoh tak. Kalau saya ngomong mah, kan di bawahnya tuh ada inamal usri suwa, inamal usri suwa, apa, inamal usri suwa, inamal usri suwa. Itu pertanyaan saya, kalau imam umpamanya salah terus menerus, gimana caranya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila kita sudah masuk ke masjid, sudah berniat iktikaf, lalu tiba-tiba ada orang datang, misalkan menyalami atau mengajak ngobrol gitu, apakah setelah selesai ngobrol itu mesti berniat lagi iktikafnya? Sementara kan belum batal wudunya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang makmum menemukan imamnya salah bacaan Al-Quran, di dalam cara kita membetulkannya, selagi sang makmum tidak lagi membaca surat Al-Fatihah, maka disepakati itu adalah tidak ada masalah. Misalnya di saat Anda sudah selesai membaca Fatihah, maka imam kok salah. Maka saat itu Anda ingin mengingatkan Al-Fathu alal imam, mengingatkan imam. Ya, diingatkan ayat yang akan dibacanya itu. Anda ingatkan. Dan memang cara mengingatkan misalnya, kalau tadi innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dia mau bilang fa'idha farakta itu bingung. Balik lagi, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Balik lagi. Nah, Iblis nabuk, fa'idha farakta fangsab. Fa'idha farakta fangsab. Kalau dia nyambung, kalau enggak nyambung, diulang lagi. Kalau selesai ya, mau bagaimana lagi, orang enggak hafal. Karena biasanya imam yang bicara kalau sudah enggak hafal, bingung, itu langsung ganti. Daripada bingung jamaahnya. Tapi ini permasalahannya di saat kita membaca Fatihah. Karena Fatihah itu disyaratkan kita tidak boleh terputus dengan yang lainnya. Kalau masalah pembacaan surat Al-Fatihah, kita lagi baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, imamnya salah. Haruskah kita mengingatkan imam lalu kita memutus Fatihah kita? Ya. Di sini ada perbedaan di antara ulama, maka jangan mengingatkan, selesaikan Fatihahmu dulu. Karena kita lagi membaca Fatihah punya kesibukan sendiri. Sebab syarat yang kita membaca Fatihah tidak boleh diputus oleh apapun. Misalnya ada orang bersin, ada orang apa, enggak usah. Termasuk Al-Fathu ala imam dikatakan tidak boleh. Cuman ada yang mengatakan karena ada hajah. Dan itu pun harus ada aturannya. Jika imam benar-benar perlu bantuan, baru kita boleh mengingatkan. Ini pendapat yang kedua. Tapi kalau bisa dihindari saja dahulu, selesaikan Fatihah kita. Agar kita tidak memutus bacaan tersebut. Tidak memutus bacaan Fatihah kita. Maka ada sebagian mengatakan enggak apa-apa. Asalkan imam itu betul-betul butuh. Kita tahu butuhnya bagaimana. Dia mandek betul. Balik-balik. Fa'idah. Fa'idah. Nah, kalau kita buru-buru belum butuh kok mengingatkan ini. Bertakar. Karena Anda masih punya kesibukan Fatihah. Karena Anda. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Belum tentu dia pengin dikasih tahu. Bisa saja dia pengin sedikit ta'amul mengulang ayatnya. Kan boleh kemarin disebutkan. Tapi inna ma'al usra ketawa. Fa'idah. Fa'idah. Ambil itu baru kerasa. Maka Anda baru mengingatkannya. Jadi kalau dia butuh kepada peringatan, maka Anda ingatkan. Jika tidak butuh, maka jangan buru-buru Anda mengingatkan. Dan niatnya pun niat bacaan Al-Quran, jangan niat mengingatkan saja. Kalau kita niat mengingatkan saja, jadi batal sholat kita. Sebab sholat tidak boleh ngomong ke orang. Tapi kalau niatnya adalah niat membaca Al-Quran, terus niat mengingatkan baru boleh. Syaratnya harus niat qiraah membaca Al-Quran. Tapi kalau niat yang ingatkan saja, batal sholat kita. Tidak boleh kita niat ngingatkan. Tapi kalau kita niat baca, makanya hati-hati. Dalam Fatihah sebagian orang mengatakan, sudah. Kalau lagi baca Fatihah, jangan urusan kepada itu. Sebab saat itu engkau berbicara dengan orang lain. Maka niatnya, kalau Anda harus mengingatkan, niat qiraah, membaca Al-Quran. Bukan niat ngingatkan. Ya, Anda tadi diam, katanya, Pak. Fa'idha barokta bangsob. Maksudnya apa? Kamu salah, Pak. Kan gitu. Biarpun maksudnya ini tidak diucapkan oleh lidah kita. Maka dari itu, kalau niatnya mengingatkan orang batal. Sebab ngomong sama orang itu tidak harus dengan bahasa kita. Isyarat atau apa. Ayo enggak? Ya, itu. Jadi masalah pembacaan Al-Quran itu kayak begitu. Kemudian orang iktikaf. Sudah niat iktikaf di dalam masjid, kok kemudian ada orang menyalami, salami. Ada orang ngobrol, ngajak ngobrol, tapi ingat omongannya yang bermanfaat. Jangan ngomong yang ngelutur, dari mana bu? Ayo mangga silahkan. Iya, itu boleh-boleh saja dan tidak membatalkan niat. Karena masih di dalam masjid, tidak membatalkan niat iktikafnya. Bahkan, kalau tadi dikatakan, seandainya batal wudhu pun tidak membatalkan iktikaf. Jadi batal wudhu tidak membatalkan iktikaf. Anda tetap di dalam masjid itu untuk niat. Dan juga termasuk yang namanya, mohon maaf, keluar mani jika tidak sengaja pun tidak membatalkan iktikaf. Hanya dia harus segera mandi lalu balik lagi. Yang membatalkan iktikaf adalah bersenggama dengan sengaja di masjid. Nah, waktu iktikaf. Nah, ini itu adalah. Jadi, berhadas kecil tidak membatalkan iktikaf. Baik, itulah masalah iktikaf. Ini ada pertanyaan yang banyak melalui via internet. Saya belum apal membaca kunut. Doa setelah sholat. Bagaimana sambil membang buku doa kunut dan setelah sholat sambil memakai kacamata? Oh bagus, gak apa-apa bu. Ini pahalanya lebih gede bu. Ada orang sepuh ya. Ya baru sadar kunut, alhamdulillah. Akhirnya pengen baca kunut. Jadi sudah disiapkan di sakunya. Allahumma adini fi man hadait wa afini fi man afait. Kunut ibu bagi yang hafal baca Allahumma adi. Jadi kalau ibu tidak hafal, ibu bisa langsung saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi yang tidak hafal boleh baca doa apa saja itu jadi kunut tuh ya. Anda tidak hafal kunut yang selama ini dari Rasulullah Mahdini, kalau Anda tidak hafal Anda boleh doa yang lainnya. Rabbana atina, hafal Rabbana kan enggak ini yang bertanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, dapat pahalanya kunut. Kemudian membaca doa setelah sholat sambil ngambil kacamata boleh enggak apa-apa. Kalau waktu melakukan sholat membaca pun boleh, asalkan jangan melakukan gerakan yang banyak. Ambil kertasnya, jepit. Kalau sudah gerak begini-begini, sampai 3 kali gerakan berturut-turut, menurut madhab kita, Imam Asy-Syafi'i membatalkan sholat. Ya? Ini yang mana ini? Ada seorang mengajar di sebuah madrasah merasa sekarang ini sedikit sekali waktu untuk keluarganya, ibu dan adik-adiknya. Namun pada saat yang sama di madrasah sangat kekurangan guru. Bagaimana sikap yang harus diambil menurut Buya? Apakah harus berhenti mengajar di madrasah agar waktunya banyak untuk keluarga atau tetap mengajar? Jadi kalau urusan ibu dan keluarganya, ibu khususnya, kalau ibu mengizinkan rela tidak ada masalah. Ibunya mengizinkan, enggak apa-apa nak kau berjuang di situ. Kecuali ibunya butuh, nak bantu aku nak. Maka bantulah ibumu. Tidak usah berjuang dulu. Tapi kalau ibumu mengizinkan, kamu bantu di madrasah. Kemudian waktu yang sedikit dengan keluarga dan ibumu, jadikan waktu yang maksimal. Jadi duduk dengan ibu yang baik. Sebab yang kebersamaan itu tidak harus terus-menerus. Akan tapi kebersamaan hati. Bisa saja seorang anak ketemu ibunya itu sebulan sekali, tapi berkualitas. Penuh dengan khidmah, penghormatan. Mungkin juga ketemu sehari hanya 1 jam, tapi berkualitas. Itu saja. Jadi yang penting ibu mau mengizinkan, maka lanjutkan mengajar, apalagi di madrasah itu kurang gurunya. Hukumnya sah atau tidak jika seorang ketinggalan atau mendahului imam 1 rukun dalam sholat karena suara imam, tidak. Asalkan kita mendahulunya dengan niat, itu tidak membatalkan sholat. Anda mendahului imam dengan niat mendahului, maka itu tidak membatalkan sholat, tapi lihat itu adalah haram ya. Jadi mendahului imam hukumnya haram dan tidak membatalkannya. Mendahului satu rukun. Ini orang yang mendahului, tapi dosa. Jangan mendahului, tidak dapat pahalanya jamaah. Ya rugi dong ya. Maka orang yang suka mendahului imam itu tetapnya sholah-sholah saja, sah-sah saja, tapi itu hukumnya haram. Kalau barang persis dengan imam itu adalah makruh, makruhnya saja sudah menghilangkan pahala berjamaah. Semestinya gerakan makmum mengikuti gerakan imam. Membarengi saja makruh, akan makruh dan makruh di saat membarengi itu hilang pahalanya berjamaah. Apalagi mendahului 1 rukun itu adalah tidak makruh, tapi hukumnya haram. Lah kalau makruh saja menjadikan pahalanya tidak ada, bagaimana jika haram? Jangan begitu. Kalau masalah sahnya sih sah saja. Sementara ibadah kita tidak cukup sah, dapat pahalanya atau tidak, ya? Ada sebagian santri yang ngantuk, ya. Dipikir sholat berjamaah yang penting sah, sehingga banyak santri gak peduli urusan barisan. Ini sering kita bahas. Sehingga ada orang ya sholat santri itu sholat berjamaahnya di godaannya sendiri. Padahal masjid kosong, tapi sholat di godaan karena dia baca kitab Al-Qur'an Karim. Kalau asalkan jaraknya tidak sampai 300 dirham atau 180 meter. Asalkan tidak sampai lebih dari itu, sholatnya sah. Imamnya imam di depan masjid, saya di sini masih sah. Karena apa? Belum ada 180 meter. Jadi ada sholat di aula begini, imamnya di masjid. Sementara antara dengan masjid kosong belum. Kalau masalah sah, sholatnya sah. Tetapi tidak dapat pahala berjamaah. Ini yang sering lupa. Termasuk tidak melengkapi shof yang pertama. Shof yang pertama sih ada bolong 1, Anda biarkan. Anda di shof yang kedua, Sob yang pertama masih kosong. Satu, Anda tidak memenuhi, Anda tidak mendapat pahala jamaah. Makanya tolong sob barisan itu diperhatikan. Sampai ada berapa? 20 lebih dari 20 sampai hampir 30 hadis Rasulullah, hadis sahih bercerita tentang masalah mengatur barisan. Cuman ini adalah ilmu yang paling dilupakan oleh orang yang akidahnya benar ahli sunnah wal jamaah syariah. Orang santri ini. Paling coba lihat musola-musola itu. Sobnya enggak karu-karuan. Paling hancur. Akidah mah benar. Ada orang yang suka mencaci maki akidahnya enggak benar tapi paling hebat urusan barisannya. Ini. Kita ini yang Allah urusan barisan. Kadang-kadang sudah hadir pengajian berkali-kali masih susah rupanya. Rupanya alasannya apa? Bukan saya yang susah. Teman saya enggak pernah ngaji itu. Saya tarik tambah marah. Oh ya, dimaafkan oleh Allah nih. Jadi dari sini pengen praktekkan di musolanya. Orang tua ditarik, masih longgar saja, ngapain mepet-mepet dulu. Ya dimaafkanlah. Tapi harus semangat untuk mengatur barisan yang benar ini ya. Ini padahal ini menghilangkan pahalanya berjamaah. Sampai lihat kalau ada yang satu batal, itu yang di belakangnya langsung nggak maju ke depan untuk melengkapinya. Melengkap jalan dengan jalan asal tidak jalan tiga kali berturut-turut. Jadi ilmu sholat itu ada. Kalau imamnya batal, jangan bubar. Nanti ada salah satu makmum maju. Untuk menjadi khalifah. Ini sudah dipraktekkan oleh beberapa anak-anak. Bahkan kemarin anak-anak tahfidz, anak kecil sudah bisa melakukan kayak begini. Jadi tiba-tiba ada yang jadi imam itu kebetulan buang angin. Namanya anak kecil kan begitu. Anak tahfidz kan sholat sendiri biar terlatih. Rupanya buang angin langsung lari dia keluar. Langsung yang di belakangnya bisa maju mewakilinya. Nah ini, yang gede saja mungkin bisa kelabakan ini. Tapi anak kecil langsung dengan, dan tidak ada ketahuan, langsung maju melanjutkan. Nah ini, itu ilmu. Ini ada ilmu itu, di dalam ilmu istikhlaf itu ada. Baik. Saya mau tanya soal alat kontrasepsi, Bu ya. Seperti pil. Pil ya. Khusus pil ya, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya pembahasannya lain, karena berkenaan dengan yang lainnya. Jadi tidak mutlak boleh kontrasepsi. Misalnya pil. Kalau pil kan tidak menyangkut, ada sangkut pautnya dengan orang lain. Coba dirinya sendiri. Boleh tidak disambung? Kontrasepsi seperti pil itu boleh disambung tidak? Karena di bulan puasa ini, berhubung suami mau datang. Oh mungkin suami lagi berjauhan. Di saat suami datang, dikhawatirkan dia jatuh hari haid. Kemudian dia ingin melanjutkan pilnya itu. Boleh tidak? Mohon penjelasannya. Sehingga waktu haid dia minum obat agar tidak keluar darah haid. Kayaknya sih begitu. Jadi meminum obat untuk menahan haid itu tidak akan merusak undang-undang haid. Selagi darahnya tidak keluar, ya tidak haid. Jadi ada orang minum, saya ingin minum obat agar darah haid saya tidak keluar. Benar, dia minum tidak keluar benar, ya tidak haid. Biasanya setiap sebulan sekali datang haidnya, cuma gara-gara minum obat sampai 5 tahun tidak keluar darah haid. Bagaimana hukumnya? Ya tidak keluar darah haid, ya tidak haid. Cuman permasalahannya, haruskah kita minum obat? Kembalikan kepada dokter, berbahaya atau tidak? Kalau kata dokter tidak berbahaya, boleh-boleh saja ada Anda semacam itu. Apalagi ada kebutuhan untuk suami. Akan tapi dalam keadaan normal, Anda tidak usah semacam itu. Tidak usah sok jadi ahli ibadah. Saya ingin sebulan penuh tidak pernah putus sehingga minum obat. Jangan sok lebih soleh. Dari para sahabat-sahabat nanti. Kalau ada Anda dalam keadaan haid, tinggal berzikir yang banyak di rumah. Membantu suami memasakkan nasi, itu pun dapat pahala. Jadi gak usah dipaksakan dengan minum obat agar 30 hari bisa melakukan sholat dengan penuh, tadarus penuh, terawih penuh, malam Lailatul Qadar penuh, sehingga sampai minum obat. Tidak begitu Islam mengajarinya. Normal begitu saja. Yang waktu haid, waktu suci, begitu saja. Ada wanita tadi ada hajat, mungkin suaminya datang tidak sering, datang sesaat-sesaat, kemudian saat suami datang dikhawatirkan ada haid, takut ku tidak bisa melayani suami, maka meminum obat untuk anti-haid diperkenankan, tapi dengan syarat tidak membahayakan tubuhnya. Kalau membahayakan, haram hukumnya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tu'tir alayna innaka ala kulli syai'in. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فعزنا وإنا فقراء فاهننا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأهلنا فضلك عن من سواك اللهم أصل ذات ديننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجدنا الوهاش مع ظهر منها وبطن Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir waj'alna syakirina li ni'matik mutina 'alayha qabilina 'alayha fatima 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang sekian kami ya Allah saat ini berikan kepada kami pahala yang berlipat ganda ya Allah. Jadikan kami di bulan Ramadan ini orang-orang yang beruntung ya Allah. Jika ada di antara yang hadir orang yang hatinya keras ya Allah, berkat majlis ini dan berkat Ramadan lembutkan hati mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang perilakunya keras ya Allah, kasar, maka berkat hari yang mulia ini maka lembutkan perilaku mereka ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang usahanya sempit, mudahkan ya Allah berkat hari yang mulia ini ya Allah. Jika ada di antara kami yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga ibadah semakin tidak terurus, maka kami mohon kurangi kesibukan dan jangan kau kurangi rizki mereka, dan berikanlah kemudahan untuk beribadah, meningkatkan ibadah mereka di bulan mulia ini. Jika di antara kami yang hadir ya Allah, ya Allah, ya Allah, kurang giat di dalam baca Al-Quran dan melakukan solat malam, maka kami mohon ya Allah, buka hatinya agar semakin bersemangat membaca Al-Quran dan bangun malam ya Allah. Jika di antara yang hadir ini Allah belum terbuka hatinya untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya akan kau lipat gandakan, maka kami mohon buka hatinya, hidupkan agar mudah berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan ya Allah. Berikan kepada kami semua untuk berbuat baik di bulan Ramadan ya Allah. Hati yang mati hidupkan di bulan Ramadan ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang berdosa ya Allah di luar Ramadan dan yang berdosa di Ramadan ini, maka ampuni ya Allah. Dan jauhkan mereka dari kemaksiatan tersebut ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Dan berikan kesadaran bahwasanya kemaksiatan akan membawa murkamu ya Allah. Yang hadir ke tempat ini punya hajat, kabulkan hajat mereka semua. Yang ingin indah dalam rumah tangganya, berikan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Yang ingin menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang mulia ya Allah. Yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka ya Allah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang mulia dan menjadikan sebab kemuliaan orang tua mereka di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami ya Allah yang sakit kesembuhan, berikan kesembuhan. Dan semua biaya untuk pengobatan, jadikan itu amal baik yang bisa mereka petik kelak di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua kesabaran yang telah meninggal, ampuni mereka ya Allah. Di antara orang yang hadir, ada orang yang pernah hadir di majelis ini yang saat ini sudah menghadapmu ya Allah, muliakan mereka dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Dan dari saudara kerabat orang yang hadir ke tempat ini yang telah mendahului mereka, berikan pengampunan kepada mereka. Dan ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni murid kami, ampuni anak-anak kami, dan ampuni semua orang yang bersama kami. Berikan kasih sayang kepada mereka dan mudahkan segala urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam keadaan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا.